الحمد لله. قال عز وجل: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والحق كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه. تواصوا بالتوحيد، تواصوا بترك الشرك، تواصوا بترك البدع، تواصوا بحفظ الدين، تواصوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تواصوا بكل الخير. فإن الحق كلمة عامة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه. نعم. Allah menyebutkan di dalam ayat watawasau bilhaqi, mereka orang-orang yang selamat dari kerugian saling mewasiatkan dengan al-haq. Artinya, di antara mereka saling mewasiatkan satu dengan yang lain, saling memberi wasiat di antara mereka dengan al-haq ini. Adapun al-haq adalah kata yang begitu luas maknanya, mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka saling memberi wasiat kepada tauhid, mereka saling memberi wasiat untuk meninggalkan syirik, mereka saling memberikan wasiat untuk meninggalkan segala macam bid'ah, mereka saling memberi wasiat untuk menjaga agama ini, saling memberi wasiat untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mereka saling memberi wasiat kepada setiap bentuk kebaikan. Demikian, al-haq adalah kata yang umum dan luas, mencakup segala yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu da'iyah yad'u ila Allah bilhaq la budda an yu'dha fi sabilillah. كل الأنبياء أودوا في سبيل الله، من نوح إلى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى الدعاة الذين يدعون إلى التوحيد، إلى السنة، إلى منهج السلف، لا بد أن يؤدوا في سبيل الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير: أوصاه بالصبر لأنه سوف يؤذى في الدعوة. هنا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصبر على الدعوة، اصبر، فإن الله مع الصابرين. اصبر، إن الله يحب الصابرين. اصبر، وله خير للصابرين. الصبر جاء في كتاب الله على وجه المدح، كله مدح، لبيان عظم الصبر وعظم أجر الصابرين. لا أطيل عليكم، لأن أدركنا الليل، نكتفي هنا خلاص بتفسير هذه الصورة المباركة، وإن شاء الله لنا معكم لقاء غدا. أسأل الله أن يبارك للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Dan setiap da'i yang berdakwah kepada Allah, kepada al-haq, pasti dia akan diganggu, pasti dia akan disakiti, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi yang berdakwah semenjak Nuh alaihi salam selalu saja disakiti dan diganggu oleh kaumnya. Maka demikian pula para da'i, jika mereka benar-benar berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah, berdakwah kepada manhaj salaf, pasti pula dia akan diganggu dan disakiti. Allah sebutkan tentang hambanya yang saleh, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkan kepada yang ma'ruf, laranglah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sengaja ia wasiatkan kepada anaknya untuk bersabar, karena pasti dia akan diganggu, pasti ia akan disakiti di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula di dalam ayat ini Allah sebutkan semakna dengan itu, watawasau bis sabr, mereka pula saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Maka bersabarlah di jalan dakwahmu. Ketika engkau berdakwah kepada Allah, bersabarlah, karena Allah sungguh bersama orang-orang yang sabar. Isbir fa innallaha ma'as sabirin, bersabarlah, karena sungguh Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Sekian banyak ayat memerintahkan dan menganjurkan kesabaran. Selalu saja perintah tentang kesabaran di dalam Al-Quran dalam konteks pujian, karena agungnya makna kesabaran itu dan besarnya pahala dan balasan Allah bagi mereka yang bersabar. Mungkin cukup sampai di sini kita meringkas penafsiran surat yang penuh barokah ini, dan insya Allah pada hari esok akan kita lanjutkan dalam tema dan materi yang berbeda. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.